Nusantara, di desa maupun di kota, BMC pilihan keluarga. BMC modelnya wapik banget, nyaman pisan eh. Hargane cocok rek. Standar SNI aman pasti. Indonesia memilih BMC.